Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun macam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Al azizil hakim. Babun macam lagi critane sapa Ibnu Majah. Ing dawuh an-niyahatu taisambat-sambat iku min amril jahiliyati, sanging perkarane wong jahiliyah. Ainan na ihata, lan setune wong wadon kang sambat-sambat iku idama tatut kang mati sapa na iha. Walam tatut lan ora tobat sapa na iha. Kata ngamung ka anggoni sapa Allahu Allah laha maring na iha. Siapan ing panganggo min katironin kang tetep sanging tir wadar ngalan kelambi minlah bin nari kantep sangking bulat-bulate geni neraka. Ibnu Majah riwayataken bila kanjeng Nabi dawuh an-niyahatu min amril jahiliyatin, bungok-bungok ton jerit-jerit nalika kena musibah iku termasuk termasuk kebiasaan jahiliyah, termasuk kebiasaane wong bodho-bodhon. Wa innana ihata idza matat walam tatub qatang Allahu laha siapan min qatiranin wadar ngamin laha binar. Lan sijine wong wedok nalikane dheweke apa jenenge bungok-bungok merga kena musibah mau, banjur dheweke mati urung sempat tobat, ora tobat oleh ora kapok oleh sambat-sambat kaya ngono mau, oleh bungok-bungok mau, Gusti Allah nganggoni dheweke pakaian saka kotiran lan klambi saka bulat-bulate geni neraka. Maksudnya cemplunge neraka, maksudnya dosa. Di nek kena musibah kepaten apa-apa niku kena nangis ning ra kena bungok-bungok enten-enten ta, ra kena gembret-gembret. Nek pun kebacot ambien tau ngono sih. Engko sakniki mek istighfar terus sesuk nek kepaten ora ngono meneh ngeten niku. Sebab nek ora tobat niku mungkin dadak diceploke neraka. Nek tobat niku mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Matabarani lan nyedake sapa tabarani. Inna hadinna wa iha. Setune iki pira-pira wong sambat-sambat iku yujengalna den dadake sapa nawa eh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Sofa ini ing rong barisan fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Wa safan utai sak barisan iku ngan yaminihim setengah sangking tengene ahli neraka. Wa safan utai sak barisan iku ngan yasarihim tetap setengah kiwane ahli neraka. Fayan bahna mongko padha apa iki njuk apa ya pada ya nili iya apa ya apa pada anak ini apa njuguk sapa nawake ngala ahli nari ahli neraka kama tambahu kaya lain juga apa njegok apa alkilabu asun. Imam Tabarani ngrewataken bila kanjeng Nabi sampun dawuh inna hadin nawaiha yujengalna yaumal kiamah safaini fi jahannam. Wong sing tukang sambat-sambat utawa apa jerit-jerit nalika kena musibah wis sesuk neng dina kiamat didadekke rong barisan neng neraka jahanam. Wasofun ngan yaminhim, wasofun ngan yasarihim. Sing sak barisan, sing sak kelompok nek regu iki neng tengene neraka jahanam. Njur sing sak barisan meneh ning kiwane neraka jahanam. Payam bahana ala alinar kama tambahul kilab. Njur wong-wong mau don jegok-jegok jegoki wong ahli neraka kaya dene asu utawa segawon don jegok-jegok. Dadi didadekke tukang jegoke neraka jahanam ngono nek ra tobat enten iku. Ini janjane nek kena musibah anjur jerit-jerit dipol-polke niku bahaya niku. Bahayane iki ya engko malah iso semaput, engko malah iso serangan jantung, engko malah iso anu nggih pernah-pernah enten tumrap sing sing bungok-bungok niku. Mula nalika kena musibah kena napa biasane kepaten, kepaten wong nek nang gunung ya termasuk kepaten sapi barang niku iso mbok-mbok niku takon lantip. Ini kepaten sapi niku karo kepaten bane iso geger kepaten sapi. Nggih. Lah ngeten niku bahaya ngeten lho. Mula kenapa kok agama ngelarang niku sebab napa mawon sing dilarang agama niku tak mengandung bahaya ning donya lan mengandung bahaya ning akhirat. Ngopo kok dosane gedhe? Sebab ngeten niku ki padha karo ora trima marang pepestene Gusti Allah. Ngono lho. Lah nek ora trima marang pepestene Gusti Allah berarti maido nek Gusti Allah ki maha welas, ngono ta? Maido nek Gusti Allah ki maha wicaksana. Maido nek Gusti Allah ki maha ngudanene utawa maha pinter utawa maha ngerteni, ngono lho. Wacane tegese maido karo Gusti Allah. Mula njaluk ndadak nyemplung neraka jahanam niku. Anak susah niku pancen ya kudu wong jenenge kepaten, jenenge napa niku kelangan. Ning sing penting ora ngantek bengok-bengok, ora ngantek ngerusak barang, ora ngantek apa jenenge melukai diri sendiri kan itu tapi. Paham kok nek nek ngaten niku. Nek ra gelem tobat, lah niku mangke ndak didadekke asune neraka jahanam, ngono to. Repot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud telah nyeritake sapa Abu Dawud ngan Abi Sangitin sang Abi Sangit Al-Khudri. Kala ngandika sapa Abu Sangit langanang laknati sapa Rasulullah SAW anna ihata ing wong kang sambat-sambat wal mustamingata lan wong kang ngrungokke wong sing sambat-sambat. Abu Dawud ngriwayatake sang Abi Sangit Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bile Abu Sangit Al-Khudri ngendikakan langana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ihata wal mustamingah. Rasulullah iku ngelaknati wong sing sambat-sambat utawa sing nalika kena musibah iki bengok-bengok lan wong sing ngrungokke wong sing sambat-sambat. Tegese iki ora gelem ngelingke malah ora apa-apa kae gak bengok-bengok terus sekarang ya kepaten bojo badane ngono kuwi. Lah niku kabeh dilaknati Rasulullah. Nek ngantek Rasulullah nglaknati niku bahaya lho. Bab Rasulullah niku ora welas asih banget karo sapa wae. Nek ngantek nglaknati niku berarti nek dilaknati Rasulullah niku teke dilaknati Gusti Allah, ngono lho. Nek dilaknati Gusti Allah ya wis ra kalap, ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ana apa iki jenenge keluarga kraton niku. Warga keraton itu anu ya. Nek nangis, nek padane masalah iki kula taweruh ngono lho dadi. Kepaten ngono iki kena nangis. Ngono. Kena nangis nek ra roh wong. Nek roh wong ra entuk nangis. Seneni ya padane sapa jenenge sultan mati terus adine nangis ning ngarepe wong. Niku getak karo liyane. Ora kena nangis, nek nangis nek pasaran wong. Wong asline lah anu to. Asline kejawen niku ra asline kan saka Islam kabeh niku. Dadi nek Islam ya ora ngantek ngono kuwi, nek kan dibanget-banget. Kene to. Ya nangis ya kena ana wong ki nangis ya ora apa-apa. Ngono to. Ning sing penting ki ora ngantek heboh. Ngono lho, ora ngantek geger ngono. Ora ngantek jerat-jerit, ora ngantek anu. Dadi kudu diampat le susah ya susah ning kelingan. Kuwi kabeh pepestene Gusti Allah mesti sing paling apik ngono kuwi. Dadi oleh susah ning ora kena bengok-bengok. Nek wis tau bacot, ayo mingkare istighfar, nek kelingan istighfar terus sesuk, pokoke nek kepaten PTE wae ora bakal ngono kuwi meneh. Ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama jalan cerita Isa bin Majah? Hiban atau hiban? Kok wedangnya ramah teman-teman lagi? Nanti lagi. Itip ngan Nabi Umamah tasangi Nabi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikulang anang lakna Rasulullah Al khamisata ewong kang nyakari wajah ing raine hasinga wasa kotalan wadon kang nyuwek-nyuwek ing gulon wasa kotalan wadon-wadon kang nyuwek jaibah ing gulon klamine sakoh wadangi yatalan wadon kang gembor-gembor bilwaili kelan cilaka wal bururi lan kerusakan. Ibnu Majah lan Ibnu Hibban ngriwataken sang Abi Umamah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nglaknati wong sing nyuweki klambine gulon klambine mergo kena musibah mau lan wong sing nyakari ngruwesi raine dhewe mergo kena musibah lan wong sing nyuweki klambi lan wong sing apa jenenge bengak-bengok gembret-gembret kanthi mungkin muni cilaka utawa muni kerusakan utawa liyane iki kabeh dilaknati Rasulullah tegese ra kena. Jane kabeh niku ra apa wae sing dumadi niku ra pesene Gusti Allah. Lah pesene Gusti Allah niku ra ana loro. Ana sing cocok awake dhewe, iki ping barang-barang sing seneng. Tok dit barang. Tok dit ta niku seneng kuwi jane pesene Gusti Allah ta kuwi. Sing siji ra nyenengke, ra cocok ede, kelangan dit. Lah niku ra seneng. Lah kuwi janjane iki kabeh iki ra pesene Gusti Allah. Lagi nah, carane menyikapi itu janjane kaya ngendikane Kanjeng Nabi. Al imanu sinfani, sinful sabri, wasinful syukri. Iman iki janjane ming werna loro. Sabar karo syukur nek ngadepi kasunyatan, pepesene Gusti Allah kuwi sing diarani kasunyatan mau, kenyataan mau. Apa sing dumadi mau. Nek ra cocok, awake dhewe rung iso cocok gawa nepsune. Ki sabar, ana ta? Nek cocok, nek seneng, syukur. Mengerti ni ta? Jadi, mung sabar syukur iman itu. Nek rano sabar, rano syukur, berarti rano iman. Utawa sepira gedene sabare, sepira gedene syukure, ya semono kuwi gedene imane. Ngerti ta? Jadi, mengerti ni kuwi gampang jane iki. Nek ngadepi barang sing ra nyenengke, sabar. Nek ngadepi barang sing nyenengke, syukur. Nek umume wong niku ki ngadepi barang nyenenge ya lali ra syukur, lali ra kelingan, lali apa lali utawa ra kelingan nek iki sing maringi Gusti Allah. Nek nalika ngadepi susah ya ra trima utawa mangkel lemah gembret-gembret lah niku jenenge ra iman utawa imane lemah. Nek wong sing iman tenan niku nek ngadepi nikmat ya syukur alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah wong diparingi barang sing awake dhe nepsune iki cocok, ngono ta. Nek nek diparingi barang sing nepsune rung iso cocok niku ya sabar tegese rasa gembret-gembret, rasa bungak-bungok sing penting ya nangis, susah ya susah ning ora kena leluwian. Nah niku jenenge wong iman. Mula wong iman sejati niku ya napa-napa penak nek diparingi barang sing nikmat ya syukur. Kanthi syukur mau Gusti Allah nikmate mau ditambah. Ngono ta? Jurnalika ngadepi barang sing nyusahke niku sabar. Kanthi sabar mau Gusti Allah barang sing nyusahke mau terus ndang diilangi. Ngono lho. Dadine penak. Nah, kanthi ngadepi barang sing rancane kanthi sabar mau dadi ra sida susah. Sesuai ra sida susah atau ilang susahe. Dadi wong iman niku anane okeh senenge, okeh penake, ra tau susah. Nek awake dhewe kerep susah, iku nuduhke nek imane isih lemah. Ngono lho, susah niku ra mergane ora trima marang apa sing terjadi ana ta. Lah kita iki ora sabar niku, nek sabar niku ora susah. Susah mung sithik terus bar kuwi penak nrimo. Dadi ra sida susah, njur cepet ilang susahe mau. Njur dadi seneng, nalika seneng syukur. Lah gandeng syukur Gusti Allah ditambah dadi seneng terus ngono gitu. Niku urung ning akhirat, isih ning donya wis penak nek wong iman. Ning nek ora nek kurang imane utawa ora iman diparingi nikmat ya ora syukur. Dadi nikmate mu ora tonjo rasane. Wong kurang. Dadi ora penak terusan. Nikmat ya tetep ora penak. Diparingi musibah ya nesu-nesu, saya abot. Jadi uripe iki mung rekoso, susah karo susah. Direng-reng kadang-kadang ya mureng ki apa wong sing ngendikane Kanjeng Nabi sifate wong iman iki gampang mureng. Neng ya gampang ilang. Ora mureng terus ngono iki wis 40 taun isih mureng. Lah ini jenenge ra imane nek ndi kuwi mureng ki mureng ning bar kuwi terus ilang. Ngono to. Mula Kanjeng Nabi ngendikake nesu ya nesu ning paling suwe 3 dina, ngono to. Cara punjul saka 3 dina isih nesu, jo. Ngono to. Carane ngeten iki lho. Dadi niku paling suwe saka nek semene 3 menit terus mari nesune niku. Ngono to. Nek yo aja dinggo dasar pamene ana apa-apa nesu sikik. Wong iman iki cepet nesu ya mboten ngeten niku, ngono to. Kepepete anu wong iman iki kepepete nesu iki gek ndang nesu ning gek wis rampung le nesu. Ngoten to. Ora kena dendam, ora kena anu mbok sesuk dikuciri mbok nek aku nek sudi ngene iki ora kena, niku sifat jahiliyah. Ngoten to. Orang itu harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya boleh nesu, boleh marah, tapi bar kowe iki terus wis dimaafkan jenenge wong, jenenge ya kabeh tedak turune Nabi Adam secara fisik, secara rohani ya kabeh iki tedak turune Kanjeng Nabi, kabeh ya sedulur. Ngono lho. Ngono kae dadi salah, ngono kae dadi kurang ajar, ngono kae take hawa nafsu lan setan nggodha, ngono lho. Dadi mungsuhe iki dudu wong kuwi, mungsuhe awake dhewe iki setan sing mau ngono to. Mesake ya sedulur kae kena godha setan. Suwe-suwe iso difahami ngaten niku njur ora dendam. Nek ora dendam njur penak. Nek dendam niku wis ora penak unek-unek ning ati ngaten niku susah dhewe. Ngerusak dhewe. Nek di nek glemak lumi glem ngapura ngaten niku kok awake dhewe nek klera-klerune ning ngersane Gusti Allah niku ya terus dimaklumi di ngaten lho. Nek awake dhewe kepengin akeh dimaklumi Gusti Allah ya akeh maklum karo makhluk Gusti Allah. Awake dhewe kepengin diwelasi Gusti Allah ya akeh welas marang makhluk Gusti Allah. Awake dhewe pengin diajar Gusti Allah ya ngajaro makhluk Gusti Allah. Ngaten to. Awake dhewe pengin digalaki Gusti Allah ya galakno karo makhluk Gusti Allah. Nek awake dhewe kepengin ditresnani Gusti Allah ya tresno marang kawulane Gusti Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.